cukup kajian kita dua kaidah antum harus hafal. Yang pertama apa? Islam datang membawa kebaikan atau rahmat untuk semesta alam. Yang kedua, tidak ada dalam Islam bahaya dan perbuatan yang membahayakan. Itu harus antum pikirkan. Jangan ragu-ragu dengan Islam, jangan ragu-ragu dengan sunnah, walaupun toh antum bangkrut dalam dagang. Selagi menjalankan kebaikan, itu pasti baik. Paham ya? Nah, mungkin ada yang bertanya atau kurang terima, silahkan. Ya, silahkan. Kuburan itu, jadi mereka itu bukan meminta langsung kuburannya, cuma menjadikan kuburan itu sebagai perantara. Jadi mereka menjelaskan yang saya adalah, mereka itu orang soleh, mereka itu orang soleh yang bisa mengantarkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bisa mendengarkan kita, cuma kita nggak ada. Jadi mereka apa menjelaskan untuk bertawasul melalui orang-orang soleh itu kepada apa untuk mudah. Soalnya sedikit tapi banyak. Jadi yang pertama tentang alasan orang yang masih mengagungkan kuburan, penghuni kubur masih dimintai doa. Ya, ada yang parah, dia itu langsung meminta permohonan kepada penghuni kubur. Ya, ada juga yang berkeyakinan saya itu asalnya tidak minta kepada dia, cuma sekedar perantara, wasilah. Dia kan orang dekat kepada Allah. Orang mulia namanya wali kan dekat ya. Kalau saya kan orang kotor. Ya kotor. Ya, dia kan orang dekat. Jadi saya titik doa kepada dia untuk saya dekat juga seperti dia kepada Allah. Benarkah keyakinan yang demikian? Ucapan seperti ini dan yang semodelnya, ini persis ucapan orang musyrik jahiliyah ketika membantah Nabi Muhammad. Ketika membantah Nabi Muhammad. Coba perhatikan dalam surat Shaffat itu juga ada Fatir yang insyaallah dalam Al-Qur'an. Ya, apa kata Allah ketika Rasul serukan la ilaha illallah, ibadah doa itu cukup kepada Allah, apa kata mereka orang musyrik? Mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Orang musyrik, terutama kaumnya Nuh. Nuh itu kan ada toh, orang yang orang soleh yang sudah meninggal siapa? Wad, Suwa, Yahud, Yauf, Wanasr. Lima orang soleh yang sudah meninggal. Dibesar-besarkan patung dan kuburannya. Dan gitu ya, dibesarkan. Apa kata mereka? Mana budu mila liukarifuna ilallah zulfa. Ketika nabinya sudah mengatakan, doalah kepada Allah. Seru cuma Allah saja. Apa kata mereka? Kami itu tidak nyembah mereka. Kami tidak sujud kepada mereka. Cuma kami orang jauh dari Allah. Mereka orang dekat kepada Allah. Saya minta supaya zulfa dekat kepada siapa? Allah. Qatalahumur Rasul. Para Rasul tetap memerangi mereka. Berarti boleh atau tidak boleh? Boleh. Tidak boleh. Jadi kalau ada keyakinan kayak gini seperti keyakinan leluhurnya. Sama enggak? Sama, seperti mereka beralasan lagi. Kita ini gak mungkin langsung kepada Allah. Seperti kita mengadu ketemu presiden, Pak Raja lagi ya. Raja. Ketemu langsung bisa? Hah? Maksud bisa? jarang, masih dikawal sahabat-sahabatnya. Giliran lapor dulu sama ini itu dan seterusnya. Lah kita kepada Allah juga kayak gitu, lapor dulu sama orang dekat rajanya. Orang dekat kepada Allah kan wali, panggillah wali, mohonlah kepadanya seperti dia bisa dekat kepada Allah. Ini dibantah oleh Allah Azza wa Jalla, ini keyakinan orang musyrik. Tak boleh yang demikian. Ya kalau misalkan Pak Ustadznya atau Pak Walinya itu masih hidup, antum minta doa misalkan gitu, kan dia bisa mendengar ya? Bisa mendengar. Doakan kami, mudah-mudahan saya diberkahi dan anak keturunan saya. Silahkan. Karena masih hidup. Para sahabat itu enggak datang, Nabi sudah meninggal. Apa manggil-manggil? Nabi kuburan enggak ada. Abu Bakar, enggak ada. Abu Bakar meninggal, Umar apa juga minta kepada Abu Bakar yang sudah meninggal? Enggak. Datang kepada siapa? Paman Nabi yang masih hidup, yaitu Abu Umar. Ketika masa Umar itu masa pataklik, kemarau panjang. Bukan datang ke kuburan Nabi, bukan datang kepada Abu Bakar yang sudah meninggal, tapi datang kepada siapa? Orang soleh yang masih hidup, yaitu Al-Abbas. Mintakan kepada Allah untuk diturunkan hujan kepada kami. Ini baru boleh karena masih hidup dan mampu. Lah sudah mati mana contoh dari para sahabat? Enggak ada? Enggak ada. Ya, kadang contoh para sahabat itu kan sahabat datang kepada Nabi dulu, datang. Ya Nabi masih hidup. Enggak apa ada, Nabi sudah mati dimintai. Tidak ada satupun praktek para sahabat yang demikian. Jelas ya? Ya, jadi kalau keyakinan kayak gitu itu jelas-jelas batil menyelisih Al-Qur'an, ya. Walaupun toh akal-akalan dengan ketemu raja itu enggak ketemu. Ya, enggak ketemu betul. Ya. Sudah. Sudah ya? Itu masalah permintaan sarana. Adapun orang yang sudah mati mendengar enggak? Mendengar enggak? Hah? A, mendengar? B, tidak? C, bingung. Tidak mendengar. Ini kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah mendengar orang yang mati tidak mendengar seruan yang di dunia itu tidak. Mau dalil? Ini keyakinan harus bersumber dengan dalil. Urusan ghaib itu harus dari Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dalam surat Fatir? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau engkau panggil orang yang sudah mati, la yasma'u du'aakum, enggak akan mendengar panggilan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Apa kata Allah? Kalau toh seandainya si kubur itu sudah bisa mendengar, mastajabu lakum, enggak mungkin bisa mengabulkan permohonan kalian. Yang dia sendiri lagi ngurusi diri sendiri aja sudah bingung. Nanti entah diazab, dikoreksi, malah dimintai. Ibu kok dimintai? Kita saja kalau sibuk, disusuk yang ganggu. Urusan pribadi, enggak usah kita ini, apalagi sudah mati itu enggak bisa. Bangun betulan malah kabur sampai. Saya enggak bisa mendengar. Loh, itu kan ada hadis, ketika dikuburkan si mayat, ya ketika sudah selesai terdengar terompah orang yang mengunjunginya. Ya itu kan terompah. Mana suara sampai yang terdengar? Urusan ghaib itu jangan sembrono, sampai jangan nabi baru. Ya, kalau terompah dia terompah itu si penghuni kubur mendengar terompah orang yang mengunjunginya. Iya, kalau terompah ada dalilnya urusan ghaibnya ini. Lah kalau urusan panggilan sampean ada enggak dalilnya? Mana dalilnya? Enggak ada ya sudah diem. Ini urusan apa? Ghaib jangan jadi nabi baru. Tanggung jawab nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Baik. Yang kedua. Iya. Ya, yang kedua khamar. Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa kullu khamrin haram, ya. In aba inallah inama harrama rabbiyal fawahis aba inamal inama al-maisir wal-ansab wal-azlam, yaitu perkara yang fajtanibu, Allah perintahkan untuk tinggalkan. Kemudian kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah apa? Haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Ya. Itu namanya khamar. Nah, qalilu wa katsiruhu. Baik sedikit atau banyak apa? Haram untuk menenggaknya. Baik. Di sini hadis ini tentang haramnya khamr. Benda yang sudah dijadikan apa? Benda yang sudah dinyatakan memabukkan. Disebut apa? Khamr. Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan khamr, berarti kalau sudah dinyatakan itu khamr memabukkan, apa hukumnya? Nah, sedikit banyak, antum lah nyicip dikit lah tombo pengin. Apa hukumnya? Apalagi saktrum. Ya, haram. Jelas ya? Loh, bagaimana dengan tape, Mas? Atau makanan-makanan itu banyak ada sedikit kadang terkandung alkohol. Itu khamr apa bukan? Makanan tersebut mengabulkan bukan? Itu bukan status khamr. Memudaratkan tidak? Tidak. Hukumnya adalah halal. Berarti hadis tadi, setiap yang sudah distatusi benda ini adalah memabukkan. Itu namanya memabukkan itu adalah apa? Khamr. Nyicip sedikitnya atau banyaknya itu dilarang. Tapi kalau ada misalkan sedikit, campur dikit misalkan gitu, dan itu dinyatakan tidak memabukkan, itu bukan khamr. Berarti tidak haram. Itu bahkan tapi atau begitu banyaklah yang terkandung sisi-sisi apa? Gitu ya, ada sisi alkohol dari makanan itu tapi itu ya, ada itu tetap halal, diperbolehkan. Ya. Bahkan gini juga, ketika ada sesuatu ya, ada sesuatu yang asalnya misalkan gini. Ini kan apa ini? Khamr ya. Paham khamr? Sedikit ya. Antum satu tetes lawan satu bak air minum. Ya, ada satu bak air minum antum itu sekali tenggak satu bak misalkan gitu ya. Ketetesan khamr dikit. Cetut. Apa hukum minum satu bak ini? Halal. Ya, halal. Karena apa? Terkalahkan dengan air tadi. Tapi kalau antum cetut, nah gitulah ini yang haram. Gitu loh ya. Jelas. Paham ini kaidah yang kayak gini dipahami. Ya, ada yang bertanya lain? Ya, silakan. Ya. Iya. Iya. Iya. Film. Film Nabi Muhammad gitu. Terus? Kalau kita yakin kan pengaruh berkali kita yakin ya kita iya, iya. Baik, soal yang pertama tentang kajian kita di masjid. Tadi sudah dibahas, dilarang memberi madarat atau gangguan gitu ya. Ya. Sebagaimana di sini juga ada sebagian yang tertinggal sholat jamaah gitu ya. Ya, ada yang baru sholat mungkin sunnah, mungkin ada. Kan itu seakan-akan memang mudarat. Ya, kalau itu sholat sunnah, taklim itu wajib. Tetap menang yang wajib. Kemudian gini, sholat itu asalnya ada tepat waktu, awal waktu itu yang terbaik. Ya, ketika sudah ditegakkan sholatul jamaah, itu yang terbaik. Itu asal waktunya. Kemudian, adanya taklim, itu tidak melanggar aturan syar'i. Tidak melanggar. Bahkan Nabi setelah sholat, itu mengadakan apa? taklim. Bersama itu sebagian sahabat pun juga apa? Salat. Jadi selagi itu Nabi dan para sahabat bisa mengamalkan, itu tidak saling bertabrakan. Itu aja. Tapi kalau itu tidak diamalkan, diadakan hal-hal yang baru, nah ini yang harus ditinggalkan karena itu urusan apa? Agama. Ya kenapa? Kalau misalkan kita kajian di sini. Kalau sholat itu selagi memang betul-betul sholat, enggak terganggu. Enggak terganggu. Ya, kalau memang seseorang tersebut itu pada waktunya itu sholat, misalkan bersama pada sholat jamaah bareng, pas dengan waktunya. Tapi kalau memang karena dia itu sudah memulai dengan menyelisihi sholat pada waktu yang bagus, akhirnya dia apa? Mendapatkan kekurangan dalam apa? Sholat karena ulahnya sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan orang itu dengan udzur kan ada ya. Orang dengan udzur akhirnya ketinggalan itu ada. Ya. Itu ya baginya pahala karena memang ada udzur alasan yang benar. Tapi intinya masalah kita ini taklim di sini itu hal yang benar dan juga sholat pun juga hal yang benar. Itu sebenarnya kalau mau praktek yang sebenarnya tidak saling mengganggu. Selagi kita ini tidak apa? Tidak mengganggu. Tidaklah, tidak mengganggu. Sebagaimana taklim yang lainnya tidak. Ya antum sholat, misalkan gitu, tidak terganggu selagi memang berusaha khusyuk dalam apa? Sholat gitu. Karena taklim itu bukan merusak, tapi malah membuat kuat iman kan gitu ya? Iya. Baik. Tapi kalau musik, jogetan di masjid atau nanti kelotekan di sini, coba sebelahnya sholat. Apa? Bukan malah tambangan, malah tambah goyang sholatnya nanti. Gitu. Itu tidak saling bertabrakan, intinya tidak saling bertabrakan, apalagi kita yang taklim dan juga yang mau sholat jamaah itu tepat pada waktunya bagus, itu akan lebih bagus lagi, tidak ada saling tabrakan. Karena seringnya kadang-kadang sebagian mengulur-ulur waktu, akhirnya kurang dalam beribadah akhirnya dengan sebab itu. Ya, saya. Kemudian film Nabi ya, ada tak? Ada. Saya malah belum melihat ya. Ya alhamdulillah belum melihat. Ya. Tentang masalah coba film-film sandiwara seorang itu bergaya seperti Nabi. Ini seperti Abu Bakar, ini Umar. Benarkah Nabi, Abu Bakar, Umar pernah berdakwah dengan sandiwara? Oh saya selakan jadi Nabi, Abu Bakar jadi Nabi misalnya gitu. Pernah? Ingat. Nah, sekarang kalau antum ditanya, ini kita praktek kaidah tadi. Ini kan orang yang mengamalkan ini niat ibadah apa bukan ini? Ibadah kan? Bukan urusan dunia ini. Ibadah. Ibadah. Tauki? Iya. Udah Nabi itu tinggal menjalankan. Loh ini? Pak Ustadz aja pakai mic loh. Boleh gak boleh ini? Hah? Ini urusan dunia. Perantara keras suaranya sampai kepada yang lain. Seperti sepeda supaya sampai ke masjid, enggak masalah. Nah, ini kan sudah amal amal tersendiri yang membuat baru mengimbangi apa? Contoh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi ini yang jangan. Jangan. Berarti nontonnya gimana? Mau nonton apa? Oh, bukan tonton Nabi kok ditonton. Ya, jangan ditonton ya. Mending nonton yang bagus ya. Buku-buku yang bagus ya. Ceramah-ceramah yang bagus. Itu tontonan yang baik. Adapun kalau saya yakin enggak pengaruh. Fala tuzakku angkusaku. Jangan rekomendasi diri sendiri. Siapa yang bisa? Allah yang bisa merekomendasi kita enggak bisa. Hati kita ini al-qulubu dha'ifah. Hati itu lemah. Gampang berbolak balik. Nanti jangan-jangan meyakini, oh Nabi sebenarnya kayak gitu ya, jenggotnya. Kayak gitu ya, dan seterusnya. Kadang-kadang meyakini, oh berarti gayanya harus kayak gini. Gak usah, itu bukan cara Rasulullah SAW. Jelas ya? Sibukkan dengan yang sudah jelas dalilnya. Wallahu'alam, cukup ya? Nah, kalau sudah cukup, jangan ngamuk lagi. Ya mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan. Ya namanya manusia itu bisa salah. Dan saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang.